السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita tinggalkan pembahasan wajibkah mandi Jumat. Dua pendapat para ulama sudah dibahas oleh beliau kemarin dengan hujah masing-masing, di mana pensyarah kitab ini berbeda pendapat dengan penulis kitab ini. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah berpegang kepada zahir lafaz sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ghuslul jumu'ati wajibun. Kata-kata wajibun dimaknai oleh beliau sesuai dengan zahir lafaz, berarti betul-betul wajib. Menakwilkan wajib ini dengan takwil yang lain, yaitu tidak wajib, sunat, tentu butuh dalil yang sahih, sharih. Nah, sementara menurut beliau tidak ada. Yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, yang dibawakan pula oleh Az-Zarqani dan lain-lain, tidak sharih. Memang sahih tapi tidak sharih, tidak tegas menakwilkan kata wajib dengan mustahab atau sunnah. Ya, kita lanjutkan 1154. Wa'an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati, tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat. Rajul di sini tidak ada makna lain kecuali laki-laki. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Kemudian dia tatahhur. Yang dimaksud memakai pakaian yang bagus, indah, tidak dimaknai dengan wudu, bersuci. Sebab ada riwayat wudu setelah mandi adalah gulu berlebihan. Jadi mandi cukup tanpa wudu apabila mandi tersebut mandi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki basah semua. Berbeda dengan mandinya sebagian kita, kadang-kadang kita mandi tapi tanpa membasahi rambut. Tentu ini tidak sah sebagai mandi yang sekaligus wudu. Dan Nabi pernah mengatakan, mana yang lebih lengkap, lebih sempurna dari mandi? Tidak ada. Dan praktek dari Nabi langsung, beliau tidak pernah wudu setelah mandi. Berarti tatahur di sini tidak tepat kalau diterjemahkan dengan berwudu, bersuci. Wayaddahinu min duhnihi. Lalu dia beriddihan. Orang Arab kalau memakai wewangian itu kadang dioleskan di badan, kadang di pakaian. Ya, di zaman Nabi. Sebelum umrah, Aisyah mengolesi badan Nabi dengan minyak wangi. Adapun setelah masuk umrah, ihram, tidak boleh pakaiannya diolesi dengan minyak wangi. Ini badannya, mengolesi badannya dengan minyak wangi. Au yamassu min tibi baitihi, atau dia menyentuh wangian yang ada di rumahnya, berarti pakaian. Bisa badan, bisa pakaian, atau mungkin dua-duanya. Dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sesuatu yang sangat menggoda Nabi, ada dua hal. Pertama, wanita. Kedua, wewangian. Maka Nabi selalu tercium aroma wangi dari badan beliau. Thumma yakhruju fala yufarriku baina itsnain. Lalu dia keluar menuju masjid. Sesampai di masjid, dia tidak memisahkan dua orang. Salah satu yang tidak disukai, ada dua orang duduk berendeng, kita pisahkan, kita berada di tengah-tengah di situ. Ini tidak disukai. Karena bisa saja orang ini teman akrab yang mempunyai keperluan, karena khatib belum datang, ya kan? Mungkin setengah jam, satu jam sebelum azan Jumat, tentu boleh berbicara sekedarnya. Tidak boleh dipisahkan. Nah, dia tidak memisahkan antara dua orang. Dia mandi di rumah, dia memakai pakaian bagus, dia memakai wangian yang dia sanggup pakai. Kemudian dia keluar menuju masjid. Sesampai di masjid, dia tidak memisahkan dua orang. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat seberapa dia sanggup. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak terhitung dan tidak usah dihitung. Namanya sholat intidhar. Intidhar. Sesuai dengan namanya, intadhara yantadhiru intidharan, artinya menunggu. Menunggu, sholat dalam rangka menunggu, menunggu khatib datang. Bukan menunggu waktu sholat tiba, tidak. Karena kemarin sudah kita bahas dan nanti insya Allah akan diulang oleh beliau pembahasan bahwa khusus di hari Jumat boleh mengumandangkan azan sebelum apa? Datang waktu sholat. Nanti hadisnya akan dibawakan oleh beliau. Kemudian dia sholat dua rakaat seberapa dia bisa. Thumma yunsitu idza takallama al-imam. Lalu dia diam ketika imam, yang dimaksud khatib, sudah mulai berkhutbah, bicara. Dia diam. Berarti sebelum itu boleh bicara tentunya. Sebelum khatib mulai berkhutbah, boleh berbicara. ketika khatib sudah berkhutbah, maka haram berbicara. Bahkan diam tapi memain-mainkan kerikil atau apalah, apalagi SMS dan seterusnya, ini sia-sia, lagha. Jumatannya lagha. Dia wajib diam. Bahkan para sahabat menghadapkan wajahnya, badannya ke arah Nabi yang sedang berkhutbah. Maka illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Maka diampuni dosa-dosanya antara hari itu dengan Jumat yang lain, berarti seminggu yang lalu. Dosa seminggu yang lalu. Di hadis yang sudah kita baca kemarin, ditambah 3 hari. Berarti genap 10 hari. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Pas. Rawahul Bukhari, beliau tidak bawakan fawaid dari hadis ini, karena ini pengulangan. Dari hadis 826. Kita lanjutkan 1155. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man iktasala yaumal jumu'ati. Barang siapa mandi pada hari Jumat. Ghuslal janabati. Mandinya mandi junub, seperti mandi junub. Ya, yeah. Berarti sifat mandi Jumat sama dengan sifat mandi junub, sama dengan sifat mandi yang disyariatkan di dalam salat. Karena dalam keadaan tertentu seseorang diwajibkan mandi atau disunahkan mandi. Jumat, junub, bersih dari haid, nifas. Masuk Islam ini bukan syarat ya, tapi harus. Karena ketika dia kafir, tentu pasti dalam keadaan junub. Adakah orang kafir yang tidak junub? Enggak ada. Seluruh orang kafir seumur hidupnya dalam keadaan junub. Loh, kan dia sering mandi, keramas. Iya, tapi dia tidak berniat mandi junub. Junub apa dia enggak tahu? Ya. Janabah itu apa mereka enggak tahu. Ya. Bagi mereka sebelum jima dengan setelah jima sama saja. Tentu mereka tidak pernah berniat mandi junub. Junub janabah mereka tidak tahu. Nah, ketika masuk Islam harus dihilangkan junubnya dengan cara mandi. Jadi bukan syarat, kalau tidak mandi berarti Islamnya tidak sah, tidak. Ya. Oleh karena itu beberapa sahabat masuk Islam, mandi dulu kemudian baca syahadat. Sebagian baca syahadat dulu kemudian mandi, seperti ibunya Abu Hurairah. Setelah sekian lama diajak masuk Islam tidak mau, Abu Hurairah memohon kepada Nabi supaya Nabi mendoakan agar ibunya masuk Islam, doa Nabi dikabulkan oleh Allah, dan baca syahadat dulu, kemudian mandi. Kemudian selesai memandikan mayat, tapi ini tidak wajib, ya. Selesai memandikan mayat, Nabi menganjurkan mandi bagi orang yang memandikan mayat, tapi tidak wajib, dan menganjurkan berwudu bagi orang yang menggotong mayat, dan ini pun juga tidak wajib, sebagaimana wudu ketika hendak tidur, tidak wajib. Thumma raha fi sa'atil ula. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid di saat yang pertama. Berselisih para ulama menafsirkan saat yang pertama. Saat kalau sekarang kan diterjemahkan dengan jam. Di zaman Nabi kan belum ditemukan jam, menit, detik, ya kan? Di jam yang pertama. Jam berapa itu? Ya. Atau dia orang yang pertama hadir di masjid itu. Ada beberapa tafsiran. Dia pergi ke masjid, masuk masjid di saat pertama. Faka'annama qarraba badanatan. Maka seolah-olah dia berkurban seekor badanah, unta, unta yang gemuk, unta yang bagus. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Dan siapa yang berangkat ke masjid di jam yang kedua, di saat yang kedua, atau sebagian tafsiran orang kedua yang masuk ke masjid tersebut. Faka'annama qarraba baqaratan. Maka dia seolah-olah berkurban seekor sapi. Berarti berkurban unta dengan sapi utama mana? Tentu unta. Walaupun unta dan sapi sama-sama boleh bertuju. Kan mestinya sama, sama-sama bertuju. Atau dengan istilah lain, sapi adalah 7 kali kambing. Unta sama dengan 7 kali kambing. Sama kan? Tetapi melihat dari dalil ini, hadis ini, jelas unta lebih utama dari sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Dan barang siapa yang pergi berangkat ke masjid di saat yang ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqran. Maka seolah-olah dia berkurban kambing aqran yang bagus, yang bertanduk, yang gagah. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Dan barang siapa yang pergi di saat keempat, di jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Maka seolah dia berkurban seekor dajajah, ayam. Ayam yang jago, yang besar, yang laki. Wa man raha fi sa'atil khamisah. Dan barang siapa yang datang ke masjid di saat yang kelima, faka'annama qarraba bayyudatan. Maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Ini yang terakhir. Nah, bagaimana menghitung saat di sini? Ada riwayat nanti juga akan dibawakan oleh beliau, bahwa di hari Jumat itu ada berapa saat? Ada 12 saat. Ada 12 waktu. Waktu terakhir itu habis asar. Kalau hari itu diawali dari subuh, siang hari kan diawali dari subuh sampai asar di negeri kita ini, tinggal dihitung berapa jam. Dibagi 12. Ya, dibagi 12. Jam berapa itu kira-kira? Saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Walaupun ada pendapat lain, yaitu orang pertama yang masuk ke masjid itu orang kedua dan seterusnya. Fa idza kharajal imam. Dan apabila imam itu keluar, yang dimaksud khatib tentunya, imam khatib, maka yang sunnah, yang khutbah itu, ya imam di situ. Imam di masjid itu siapa? Si fulan. Dia yang berkhutbah. Ya. Maka dikatakan di sini imam. Imam. Imam. Padahal khatib. Ya, imam dan khatib satu. Yang biasa imam di masjid itu, dia yang khatib. Apabila imam telah keluar, khatib telah naik mimbar. Hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Maka para malaikat hadir, duduk, mendengarkan adzikr, mendengarkan khutbah. Bagaimana kalau khutbahnya penuh dengan bid'ah, penuh dengan kesalahan? Apa enggak malu itu dengan para malaikat? Ya, malaikat ikut mendengarkan seluruh masjid-masjid yang ada. Menutup catatannya, kan ditulis siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, terus. Di saat yang pertama siapa saja, di saat kedua, ini pendapat yang kedua tadi ya. Di saat pertama siapa saja, di saat kedua siapa saja, di saat ketiga dan seterusnya. Kemudian khatib datang naik mimbar, tutup catatannya itu. Dan para malaikat mendengarkan khutbah. Bagaimana yang datang berikutnya? Apakah sia-sia? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tidak sia-sia. Karena yang ditutup catatannya oleh para malaikat adalah apanya? Keutamaannya. Keutamaannya sudah ditutup, sudah tidak ada keutamaan lagi. Sudah selesai keutamaannya itu. Adapun sahnya tentu tetap sah. Sebab jika tidak sah, tentu akan keluar dari lisan Nabi terhadap orang yang baru datang, padahal Nabi sudah apa? Sudah khutbah Jumat. Ada orang baru datang, langsung duduk. Kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Nabi tidak mengatakan engkau sia-sia, lain kali jangan telat begini. Enggak. Berarti tidak sia-sia. Tapi dia tidak ditulis sebagai orang yang mempunyai keutamaan. Karena apa yang ada di hari Jumat itu keutamaan demi keutamaan luar biasa. Ya. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Isyaratun ilal jima'i yawmal jumu'ati liyagtasila fihi minal janabah. Hadis di atas menunjukkan sunnah jima' di pagi hari Jumat habis subuh. Ada riwayat lain. Adapun yang dhaif, yang tidak ada riwayat, yang tidak ada hujah adalah malam Jumat. Sebagai sering dikatakan sebagai sunnah Rasul. Ini tidak tepat. Tidak tepat. Yang tepat pagi setelah subuh hari Jumat. Di hadis lain ada. Di hadis ini isyarat bahwa dia mandi junub. Tentu bersamaan dengan mandi Jumat. Kemudian beliau mengatakan tentang hikmahnya. Dia akan tenang ketika melewati hari Jumat itu, berjalan menuju masjid, melihat pemandangan yang menggiurkan dan seterusnya, karena syahwatnya telah tersalurkan. Ini sunnah. فضل التبكير في الرواح إلى المسجد يوم الجمعة. Keutamaan bersegera berangkat ke masjid pada hari Jumat. Apa batasan awalnya tidak disebutkan di sini. Apakah jam 10, apakah jam 9, apakah jam 8. Ya. Maka tidak disukai ada kegiatan di pagi hari Jumat di masjid. Karena kan ini menghalangi. Siapa tahu ada yang mau datang ke masjid jam 8, jam 9 misalnya. Maka ketika ada acara di masjid itu, apalagi ini pengajian ibu-ibu, bisa mengganggu. Ya. Maratibun nasi fil fadri wal ajri hasba a'malihim salihah allati yataqarrabuna biha ila Allah. Martabat seorang manusia dalam keutamaan dan pahala itu sesuai dengan amal solehnya, tidak sesuai dengan ilmunya. Ilmunya tinggi tetapi tidak diamalkan, maka ya tidak tinggi derajatnya. Ya. Apalagi yang tidak amalkan itu sebuah kewajiban, ini aib bagi orang yang berilmu. Meninggalkan sholat berjamaah, memotong jenggot atau tidak pakai jilbab, atau membiarkan anak istrinya tidak pakai jilbab padahal dia apa ahli hadis misalnya, ahli tafsir misalnya, hafal Al-Quran misalnya, ini aib bagi dia. Bahkan ada satu riwayat, ada seseorang yang disiksa di neraka, diputar-putar isi perutnya dan dikerumuni oleh ahli neraka yang lain. Ahli neraka tentu disiksa habis-habisan, tapi melihat ini lebih dahsyat lagi, dikerumuni. Dan yang mengerumuni mengatakan apa? Bukankah dulu engkau mengajak kami sholat, mengajak kami puasa, melarang kami berzina, melarang kami berjudi? Artinya da'i, berdakwah, kan? Kok nasibmu seperti ini, disiksa habis-habisan? Ah, jawabnya itu, aku ajak kalian sholat, aku sendiri tidak sholat. Aku ajak kalian puasa, aku sendiri tidak puasa. Aku larang kalian berbohong, aku sendiri berbohong. Aku larang kalian berzina, aku sendiri berzina. Ini ancaman yang luar biasa dari orang yang tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan ilmunya. Ya. Al-qalilu minas sadaqati ghairu muhtakirin fi syar'i yadharu fi qawlihi ta'ala faka'annama qarraba baydatan. Sedikit dalam sadaqah itu tidak boleh diremehkan. Ini berdasarkan sabda Nabi, seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Remeh sekali, ya kan? Sebutir telur. Tapi kebaikan tetap kebaikan, tidak boleh diremehkan. Bahwa kita mungkin tidak melakukan karena satu dan lain hal, enggak masalah. Tapi meremehkan tidak boleh. Meremehkan misalnya, kita ada kesempatan, kita ada waktu, bahkan itu ringan sekali sambil jalan kita lakukan, tapi kita enggak lakukan, menganggap karena itu kecil remeh. Nah, ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan kadang-kadang amal yang kecil, yang sepele itulah yang diterima oleh Allah. Sementara sholat kita, puasa kita, jihad kita justru tidak diterima oleh Allah. Kan bisa saja. Wujubul insati lil khutbah. Fa innal malaikata idza sa'ida al imam 'ala al mimbar tawat sahfaha litastami'a ila dzikri alladhi fil khutbati wal mau'izah. Wajibnya dia ketika khutbah berlangsung. Karena para malaikat ketika khatib naik mimbar menutup buku catatannya. Malaikat saja mendengarkan dengan khusyuk, dengan serius. Bagaimana kita? Karena para malaikat itu senang dengan ilmu, dengan nasihat. Senang. Maka ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah untuk mencari tempat-tempat seperti itu. Yang sedang membesarkan Allah, yang sedang memuji Allah, yang sedang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Para malaikat mencari majlis seperti itu. Khutbah diantaranya, khutbah Jumat diantaranya. Maka para malaikat duduk mendengarkannya. At-taqarrubu bil ibli afdalu min at-taqarrubi bil baqar. Tadi ya, berkurban seekor unta lebih utama, lebih baik dari seekor sapi. Walaupun sekali lagi sama-sama pengganti 7 kambing. Al-muradu bi tayyis sahfil fadail. Yang dimaksud malaikat menutup buku catatan adalah catatan keutamaan. Bukan catatan tentang sah sholatnya Jumat, orang ini sholat Jumat atau tidak, ini keliru. Kan ada kekeliruan sebagian orang menerangkan, kalau khatib sudah naik mimbar, maka tidak dicatat lagi yang datang setelah itu, berarti tidak sah, sia-sia, dan seterusnya, ini tidak benar. Tetap ada keutamaannya, dia telah menggugurkan Jumatnya, hanya dia tidak mendapatkan keutamaan yang tadi. Tasihhu salatul jum'ati qabla az-zawal. Bolehnya salat Jumat sebelum matahari tergelincir. Sekarang kan 11.45 ya. Jam 12 kurang seperempat. Setengah 12 misalnya sudah salat Jumat, boleh. Boleh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa mengatakan, "Kunna najma'u 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatish syams." Kami biasa berkumpul di hadapan Nabi, maksudnya salat Jumat, ketika matahari tergelincir. Matahari sudah agak condong. Ini zahirnya masih di timur, bayangan masih ke barat. Summa narji'u, setelah itu, setelah selesai sholat, kami pulang. Natba'ul fai, dan kami masih melihat bayangan kami. Ya. Yeah. Artinya ketika selesai sholat itu, bayangan itu baru ke arah timur. Padahal sudah khutbah, sudah sholat, sudah zikir. Mungkin sebagian mereka sholat ba'diyah Jum'at di masjid. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Habis itu pulang. Tentu gak mungkin ini 5 menit, 7 menit, gak mungkin. Ya, yeah, sholat Nabi kan cukup lama. Walaupun khutbahnya tentu tidak selama sholatnya, ya bisa setengah jam, ya dari awal sampai akhir, bisa mungkin 40 menit, ya sholat Nabi kan lama. Nah pas pulang baru bayangan itu ke arah timur sedikit. Ini makna dari natba'ul fai. Berarti kalau sekarang bayangan ke arah timur sedikit, kalau jadwal benar ya, 11.45 mungkin 11.50. Kalau sekarang ini mungkin sekitar 11.50 atau 11.55 sudah selesai semuanya, sudah pulang dari sholat Jumat. Ya. Ah, disimpulkan dari sini dalam hal Jumat boleh diawali mungkin jam 11, mungkin 11.15, mungkin setengah 12. Beda dengan sholat duhur tentu harus 11.45. Kalau jadwal itu benar. Ya. Nah, oleh karena itu bagi pengurus masjid di KM disunahkan ketika waktu belum tiba tetapi khatib sudah datang, ada dipersilahkan. Kalau dia faham sunnah ya. Agar tidak menimbulkan fitnah, ya bunyi alarm dimatikan. Ya. Nah, tentu ini sambil memberikan pelajaran kepada para jamaah. Ya. Apalagi hari ini banyak kesibukan kaum muslimin. Ya. Yang di kantor, yang mau ini, yang mau itu. Nah, tentu ini sebuah keringanan yang menyenangkan kaum muslimin. Dan begitulah sunnah, begitulah ilmu. Semakin kita faham ilmu, semakin kita faham sunnah, semakin ringan kehidupan kaum muslimin. Sebaliknya bid'ah, semakin mengamalkan bid'ah semakin berat. Kehidupan kaum muslimin betul-betul berat dengan berbagai macam bid'ah yang ada itu. Ya. Yeah. Bayangkan tanah yang hanya beberapa petak terpaksa harus dijual untuk membiayai tahlilan misalnya. Ini kan memberatkan sekali. Mereka mengira ini salah satu bentuk birrul walidain. Mereka mengira bahwa ini akan meringankan dosa orang tuanya yang baru saja meninggal. Dan itu dugaan yang salah. Salah fatal. Ya. Yeah. Seribu seratus lima puluh enam. Wa anhu Abu Hurairah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jumu'ati faqam. Rasulullah menyebut-nyebut tentang hari Jumat. Beliau bersabda, fiha sa'atun. Pada hari Jumat itu ada satu saat. La yuwafikuha 'abdun muslimun. Ketika seorang hamba muslim mendapati saat tersebut. Tidak disebutkan saat itu kapan. Yang jelas dari subuh sampai maghrib. Hari kan, siangnya. Wa huwa qa'imun yusalli. Dan dia sedang berdiri sholat. Juga tidak disebutkan sholatnya apa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau perselisihan yang panjang para ulama tentang hal ini. Kemudian dia berdoa, maka pasti doanya akan dikabulkan. Ya, kita sholat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersoal jawab. Bolehkah mandi junub tidak diawali berwudu? Boleh, sah. Wudu sebelum mandi junub bukan syarat. Bahkan bukan wajib. Karena Rasul tidak pernah mengatakan mandilah kalian mandi junub persis seperti cara mandiku. Berarti kita mandi junub beda dengan Nabi, sah. Tidak berdosa. Yang penting syarat mandi itu terpenuhi. yaitu membasahi seluruh badan. Apakah anak-anak jika mandi sudah termasuk wudu? Ya, innamal a'malu binniyat. Apa yang ada pada diri orang dewasa sama dengan yang ada pada diri anak-anak, kecuali ada dalil yang tegas membedakannya. Kalau tidak ada, maka sama. Kalau ada dalil membedakan, misalnya air kencing dewasa dengan air kencing bayi laki-laki, ini kan ada dalil membedakannya, maka kita bedakan. Kalau tidak ada dalil, berarti sama. Apakah besan boleh saling menikah? Coba lihat di urutan mahram, kan disebutkan di situ, ya, yang dari segi pernikahan. Kalau yang dari segi darah kan sudah jelas, ya, anakmu, ibumu, ibunya, ibumu, saudara ibumu dan seterusnya, ya. Yang dari segi pernikahan, ya, disebutkan di situ istri-istri ayahmu. Berarti ibu tiri, ya kan? Kemudian mantu, kemudian mertua. Ada disebutkan di situ orang tua menantumu. Nah, besan kan? Tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan berarti bukan mahram. Ketika bukan mahram berarti ya boleh menikah. Ya. Yang tidak boleh mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Apa hukum membaca Shadaqallahul Adzim sesudah membaca Al-Qur'an dan doa khatam Qur'an? Beda. Shadaqallahul Adzim dibaca setelah membaca Al-Qur'an, jelas ini masuk dalam kategori ibadah. Mengada-ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan ibadah. Jelas ini ibadah. Nah, ibadah akan menjadi bid'ah kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat tidak mengenal kalimat Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Qur'an. Termasuk doa khatam Al-Qur'an yang terkenal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat mana dalil menggerakkan telunjuk apa tidak menggerakkan pada saat tahiyat? Menggerakkan. Ya, menggerakkan. Kita tidak bisa memakai kaidah 9 atau 10 perawi tidak mengatakan menggerakkan, hanya satu perawi yaitu Ibnu Qudamah yang mengatakan menggerakkan jari. Tidak bisa seperti itu. Berarti kita penganut demokrasi. Yang banyak yang menang, yang sedikit yang kalah. Tidak. Yang membawa hujah yang menang, walaupun dia sendirian. Antum masih ingat Imam Bukhari seorang diri di tengah-tengah para ulama yang mengatakan bahwa orang tua boleh memberikan hadiah kepada anaknya dengan tidak adil. Kenapa? Karena itu hak orang tua. Hari itu Imam Bukhari seorang diri, hari itu ya, bukan sepanjang zaman. Imam Bukhari seorang diri mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Wajib bagi orang tua untuk memberikan hadiah kepada anak-anak itu dengan adil. Berikan 100 juta, 100 juta semua. Mobil seharga 200 juta, ya 200 juta semua. Bukhari di sini membawa dalil. Nu'man bin Bishr. Nu'man anaknya Bishr. Bishr memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Lalu istrinya Nu'man, istrinya Bishr, ibunya Nu'man, meminta supaya pemberian ini disaksikan oleh Nabi. Lalu mereka berdua, mereka bertiga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disaksikan. Nabi bertanya, "Apakah engkau mempunyai anak lain selain Nu'man?" Dijawab, "Iya." "Apakah mereka diberi sebidang tanah seperti Nu'man?" Jawab, "Tidak. Hanya Nu'man yang aku beri sebidang tanah." Nabi mengatakan, "Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dolim ini." Jelas ini dalil yang kuat walaupun Imam Bukhari seorang diri. Ibnu Qudamah dalam hal ini seorang diri tetapi membawakan hujjah. Dan hujjah ini kuat. Ya. Dan ingat kaidah al-muthbit muqaddamun 'alan-nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan. Si A mengatakan Nabi tidak menggerakkan, si B mengatakan Nabi tidak menggerakkan, si C mengatakan Nabi tidak menggerakkan. Kemudian si F mengatakan Nabi menggerakkan. Maka yang terpakai, dua-duanya sikoh ya, semuanya sikoh ya. Nah, maka yang terpakai adalah yang menggerakkan. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Maka ketika Bilal mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah, sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah, ini kan bertentangan, ta'arud. Maka siapa yang terpakai? Siapa yang menang? Bilal. Karena Bilal menetapkan. Fudail bin Abbas mengatakan tidak, tidak terpakai. Karena dia meniadakan. Kan bisa saja dia tidak tahu. Ya. Yang tahu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Istri saya keguguran hamil 3 bulan, jadi darah yang keluar darah nifas apa darah kotor? Kapan istri saya mengerjakan sholat? Iya, ketika keguguran berarti selesai terhalangnya haid. Berarti ketika keluar darah, darah haid. Darah nifas dengan darah haid kan sama. Darah nifas adalah darah haid yang tertahan. Berarti sifatnya sama, najis dan mandi junub ketika sudah bersih. Mandi haid. Berangkat kerja mandi Jumat, tapi sebelum masuk sholat Jumat buang angin atau batal, apakah wajib mandi Jumat lagi? Tentu tidak. Tidak ya. Jadi mandi Jumat tidak dibatalkan oleh apapun kecuali oleh jima, ya mandi lagi, mandi junub. Mandi Jumatnya ya sudah selesai. Ya. Jadi bisa disimpulkan mandi Jumat tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Yang membatalkan itu wudunya. Jadi ketika kencing, kentut, ya cukup berwudu. Tidak usah mandi lagi. Sekali lagi, mandi Jumat tidak dibatalkan oleh apapun. Artinya ketika hari Jumat itu sudah mandi, cukup apapun yang terjadi. Apakah yang dimaksud mandi sebelum wudu adalah mandi junub atau mandi biasa saja? Mandi apa saja? Mandi apa saja? Ya. Mau mandi junub, mau tidak, ketika mandinya itu membasahi seluruh badan, maka sudah mencakup wudu. Tentu diniatkan, innamal a'malu binniyat. Bagaimana dengan mungkin memegang farji? Nah, ini ada pembahasan. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Karena ada riwayat bahwa Nabi mengatakan itu bagian dari badan kalian. Artinya sama saja dengan badan yang lain. Ya. Ya tidak membatalkan. Sebagian ulama mengatakan kecuali ketika memegangnya dengan syahwat. Ini pun sekedar pendapat. Ya. Bukankah malam Jumat itu sudah termasuk hari Jumat dalam syariat Islam? Bagaimana berkenaan dengan jima dengan istri malam Jumat dhaif yang sahih pagi? Iya, ini lebih rinci lagi. Kan hari itu dibagi dua, malam dan siang. Ah, di sini lebih rinci bahwa yang disunahkan pagi. Ya. Karena ada kalimat tadi. Dan di hadis lain memandikan, dia membikin istrinya mandi. Gitu. Ada kalimat setelah subuh. Kalau sebelum subuh kan tidak mungkin. Ya, tentu mandinya sebelum subuh, ya kan? Karena kan harus sholat subuh. Apa benar ada orang yang sakit parah atau meninggal gara-gara sihir? Mungkin. Mungkin. Ya. Karena kan ini lantaran. Lantaran itu, asbab itu bisa macam-macam. Bisa dipukul, bisa ditendang, bisa ditusuk, bisa diracun, bisa digantung, dan lain-lain. Sakit, termasuk sihir. Ya. Dan itu tidak akan merubah ajal. Memang ajalnya segitu. Hanya asbab saja. Ajal itu tidak akan bisa dimajukan, dimundurkan. Maka tidak boleh kita mengatakan seandainya dia tidak terkena santet, maka dia belum mati, ucapan ini haram. Memang dia harus mati hari itu, bulan itu, tahun itu. Lantarannya apa? Santet misalnya, sihir misalnya. Dan itu kan sedikit sekali. Ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap apabila kita sholat subuh di belakang imam yang mengerjakan kunut? Jangan ikut kunut. Karena kunut itu bid'ah, hadisnya dhaif, jangan diikuti. Ketika kita tidak mengikuti, bukan berarti kita menyelisihi imam. Bukan berarti kita tidak mengamalkan ju'ilal imam liutamma bihi, imam harus diikuti, tidak. Karena kalimat imam harus diikuti adalah ketika imam itu benar. Ketika imam itu benar, misalnya imam duduk tawaruk, sholat maghrib misalnya, kita wajib duduk tawaruk. Walaupun kita baru dapat satu rokaat. Satu rokaat kan mestinya bukan duduk tawaruk, tapi iftirash. Tapi karena imam duduk tawaruk, maka wajib kita ikuti tawaruk. Walaupun tidak pas dengan gerakan kita, karena imam benar. Imam duduk istirahat, wajib kita duduk istirahat. Walaupun duduk istirahat itu awalnya tidak wajib, karena duduk istirahat benar. Nah, begitu juga ketika imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Berarti kita tidak mengikuti imam. Ya, ini fatwa Syekh Al-Albani. Haram bagi makmum duduk istirahat ketika imam tidak duduk istirahat. Karena tidak duduk istirahat benar. Duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat benar. Imam duduk ika'a, wajib kita duduk ika'a. Walaupun asalnya duduk ika'a itu tidak wajib. Ya. Adapun imam pakai usoli kuno, tentu tidak boleh kita ikuti, karena itu salah. Ya. Apakah perizinan Rasulullah kepada tiga sahabat untuk membunuh orang yang selalu menghina Rasul dengan syair-syairnya masih berlaku sampai sekarang? Iya. Bahkan untuk zaman Nabi, keputusan ada di Nabi. Artinya bisa dimaafkan, bisa tidak. Khusus Yahudi ini, Huyai bin Akhtab, yang dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan beberapa sahabat, ini tidak dimaafkan oleh Nabi. Tidak dimaafkan oleh Nabi, maka dibunuh. Nah, ada beberapa yang dimaafkan, tidak dibunuh. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, maka tidak ada maaf. Ketika ada seseorang terlanjur menghina Nabi, maka hukumannya adalah mati. Hukumannya adalah mati. Mana yang lebih baik, pergi menuju masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki, namun khutbahnya penuh bid'ah, atau berkendara ke masjid yang khutbahnya tidak ada bid'ah? Yang jadi masalah bukan bid'ah dan tidak bid'ah, tapi apa? Syubhat. Ketika antum yakin tidak akan terkena syubhat di masjid itu dari penceramahnya itu, atau antum yakin penceramahnya faham sunnah, tetapi banyak bid'ah di situ. Nah, enggak masalah datang ke situ. Jadi yang jadi masalah bukan bid'ahnya, tetapi ada syubhat atau tidak. Karena kita harus melindungi diri kita dari syubhat. Ketika kita datang ke masjid itu dan luar biasa syubhatnya kuat sekali, dia pintar sekali berbicara tapi isinya penuh dengan syubhat, ini lebih baik dihindari. Walaupun mungkin agak jauh masjid yang kita tuju. Ya. Adapun sholat lima waktu, jangan. Carilah masjid terdekat. Walaupun penuh dengan bid'ah. Karena kan bukan syubhat. Perbuatan itu kan tidak mengandung syubhat. Yang mengandung syubhat itu apa? Ceramah. Apalagi yang berceramah, pintar, bagus kalimatnya, fasih lidahnya, ini bahaya. Ketika dia membela bid'ah, dan tentu ini bermanfaat kalau dia membela sunnah. Jadi kefasihan lidah itu tergantung dia gunakan untuk apa. Ya, maka ucapan Nabi, inna min ba'dil bayan lasiharan, bahwa bayan itu, ceramah itu bisa menyihir. Ini bisa positif, bisa negatif. Bisa baik, bisa buruk. Ada orang yang dari awal tidak ada niat untuk bersedekah, tapi akhirnya dia tersihir oleh ceramah itu. Akhirnya dia sedekah. Ini sihir yang baik apa yang buruk? Yang baik. Dia tersihir. Istilah Nabi SAW secara bahasa. Nah, ada yang buruk. Awalnya dia tidak mau merayakan maulid Nabi, tapi dia tersihir dengan ceramah yang membela maulid. Akhirnya dia mengikuti maulid. Nah, ini sihir yang buruk. Apabila di masjid ada tiang dan jamaahnya banyak, apakah boleh sholat pada saf yang terputus karena tiang? Boleh. Boleh, ketika tidak cukup untuk menampung jamaah. Ketika cukup, maka hindari. Mundur sedikit, hindari tiang. Ketika cukup. Dalam sholat Jumat tidak boleh berbicara. Bagaimana jika bersolawat ketika disebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang dimaksud bicara yang tidak diperbolehkan adalah sesama, dengan sesama jamaah. Adapun mengucapkan selawat ketika nama Nabi disebut, tentu tidak termasuk larangan di sini. Apabila khatib sudah datang, boleh langsung naik mimbar walaupun belum masuk waktu duhur. Bagaimana dengan sholat Jumatnya? Apakah tetap menunggu waktu sholat duhur tiba? Tidak. Sudah kita bahas tadi. Khusus untuk sholat Jumat, boleh sebelum masuk waktu. Sebagaimana riwayat tadi, sudah solat Jumat, sudah apa, mungkin solat ba'diyah, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, mungkin sebagian ngobrol, pulang, matahari baru saja ke arah barat. Berarti ketika solat, kemungkinan besar belum masuk waktu. Enggak masalah. Khusus solat Jumat. Apakah ketika kita sakit lalu memohon doa kepada orang lain untuk kesembuhan kita, ini termasuk minta di ruqyah? Sebagian mengatakan iya ya, tapi saya kira pendapat ini lemah ya. Karena minta doa ini tidak mengeluarkan seseorang dari 70 ribu itu. Ya, ada pendapat seperti itu. Yang jelas-jelas mengeluarkan seseorang dari 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jelas minta diruqyah, minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.